pari. Mono sobo ibo awina, madulo sahari sakau, sotu madele to dibi, hangiak konau di parcala. Dikira dapat tanggolu nadu menggang pos roham di anakmu dulu puho pasona ngoku manggong gemato di dia anakmu sejupang najinana asat ibu tanggal 3 di bulan Januari. Naik kumpulak nama tu perjalanan ni. Seorang ku sembuh si holi tu hawina. Unang setaji so tupa Gangau di hasa sadao leho haruani. Manopo ti dosaku dia uralinu nasai jojo malaosi. Marsoba ujung auto jolomura omakku basu basu ma anakmu siat ngamu.

padok niaka na tua tua kahe itu batu martidi alai sararo sitam narotko awanak siaka ngamodo da amo na Roma, ho, amor. Jumpa.